Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, sederek-sederek jamaah kajian di Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita pada malam hari ini yang pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai kenikmatannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu masih diberikan kesempatan usia, kesehatan, waktu untuk bisa menghadiri salah satu amalan kebaikan, yaitu pengajian pada setiap malam Ahad atau hari Sabtu malam Ahad ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian berkaitan dengan permasalahan bimbingan dalam membina keluarga yang sakinah, upaya-upaya, usaha-usaha, kiat-kiat apa saja yang perlu kita kerjakan. Salah satunya adalah luangkan waktu untuk keluarga. Ya, salah satu usaha upaya kula panjenengan sami untuk menjaga keharmonisan keluarga, menjaga keluarga kita agar senantiasa menjadi keluarga yang bahagia, yang tentram, rukun, adalah untuk meluangkan waktu untuk mereka, untuk keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua dan anak-anak kita. Ya. waktu atau waddal itu sesuatu yang penting ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Waktu merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita seorang muslim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Asr. Allah bersumpah wal asr, demi masa atau demi waktu. Ya, Allah sumpah ngagem wedal. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Niki nedahaken menunjukkan bahwa waktu itu sesuatu yang penting. Sebabnya kenapa, bapak-bapak, ibu-ibu? Waktu itu adalah tempat panggenan amal, tempat untuk suatu perbuatan. Ya, kula panjenengan sami beramal kesaenan salat niku di dalam waktu, salat subuh pada waktu pagi hari, salat zuhur siang, asar, sore, maghrib, isya, waktu malam. Ya, puasa pada waktu bulan Ramadan, pada waktu hari Senin, Kamis. Ya, waktu itu adalah tempat untuk berbuat kebaikan, mendapatkan pahala. Itu tempatnya di waktu. Kosok wang suli pun kebalikannya, waktu juga bisa menjadi ladang atau tempat dosa kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, malah digunakan untuk dosa dan kemaksiatan. Maka waktu itu akan menjadi sesuatu yang mencelakakan seorang manusia, karena tempat untuk berbuat dosa yang menyebabkan dia diancam dengan siksa. Ya, sehingga Allah ngemutakan bersumpah demi waktu. Perhatikanlah, jagalah waktu kita. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Semua manusia itu di dalam kerugian, di dalam memanfaatkan waktunya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali tiang ingkang gadai sekawan perkawis, empat keadaan, empat hal untuk memanfaatkan waktunya, menjadi orang-orang yang tidak rugi, orang-orang yang beruntung. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, memanfaatkan waktunya kagem iman dumateng Allah, keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Wa amilus solihat, kemudian diwujudkan dengan amal solih yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanfaatkan waktunya untuk amal solih. Wa tawasau bil haq, memanfaatkan waktunya untuk ngajak orang lain, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita untuk melakukan kebaikan. Wa tawasau bis sabr, dan mengajak mereka dalam kesabaran di dalam melaksanakan kebaikan itu, istiqomah dan sabar. Ya, ini pentingnya waktu. Dan Allah jelaskan tadi bahwa salah satu pemanfaatan waktu adalah untuk beriman dan beramal soleh. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, terkadang karena kesibukannya urusan-urusan dunia atau mungkin urusan akhirat, tiang-tiang sebagian orang itu melupakan waktu untuk keluarga, ya, karena alasan dunia, bekerja, lupa terhadap istri, anaknya, waktu untuk mereka. Atau ada orang-orang yang alasan akhirat, ya, sibuk berdakwah atau sibuk beribadah sehingga tidak memberikan waktu untuk keluarganya. Ini juga keliru, tidak benar. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Waktu untuk keluarga itu termasuk bagian iman, termasuk bagian amal soleh. Kula panjenengan sami, bapak-bapak, meluangkan waktunya untuk istrinya, untuk anak-anaknya, putra-putrinipun, putu-putunya. Ini termasuk iman, termasuk ibadah, amal soleh. Istri untuk suaminya, anak untuk orang tuanya. Ini termasuk iman dan amal soleh, waktu untuk keluarga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, nedahakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kullu shay'in laisa min dzikrillah fahuwa la'ibun. Semua permainan, semua olahraga atau semua hal-hal yang tidak mengandung zikir kepada Allah, fahuwa la'ibun, maka itu hanya sia-sia, tidak berpahala. Segala sesuatu permainan-permainan, olahraga-olahraga yang tidak ada zikir kepada Allah, maka tidak ada pahalanya. Kecuali arbaun, kecuali empat permainan, empat hal. Yang pertama adalah mula'abatur rajul imra'atahu, yaitu permainan atau bercandanya seorang suami kepada istrinya atau kepada keluarganya, anak-anaknya. Bercanda atau bermain-main, bersendau gurau. Ya, ini termasuk pahala kebaikan, termasuk iman dan amal soleh. Kemudian yang kedua, wa ta'dibur rajul farasyahu. Seorang laki-laki melatih kuda, latihan kuda, ya. Bermainan kuda, menaiki kuda, ketangkasan kuda, ini termasuk olahraga, permainan yang berpahala. Wa masyur rajul bainal ghardaini, dan seseorang yang berjalan di antara tujuan. Niki maksudnya olahraga, permainan memanah. Ya, memanah kemudian dilihat pas napa mboten, titis napa mboten. Ya, niki termasuk olahraga, permainan yang berpahala. Yang keempat adalah ta'allumur rajul sibahah. Seseorang belajar berenang. Olahraga renang itu olahraga yang berpahala, secara zatnya berpahala. Ya, ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi termasuk kegiatan, termasuk amalan saleh, ya, termasuk permainan yang berpahala di situ. Salah satunya adalah jika seorang suami bercanda kepada istrinya atau anak-anaknya, bermain-main. Ini tidak buang-buang waktu. Ini tidak menyia-nyiakan waktu. Tetapi ini bernilai pahala dan kebaikan. Ya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tiga hal tadi, ya, berenang, kemudian latihan berkuda, kemudian memanah. itu olahraga dan permainan yang berpahala secara zatnya, disebabkan karena ini menguatkan, melatih di dalam jihad fi sabilillah, ya, persiapan di dalam berjihad. Karena jihad itu butuh apa, ketangkasan berkuda. Jihad itu perlu titis di dalam memanah, di dalam menembak. Kemudian jihad juga kadang-kadang harus menyeberang sungai, harus bisa berenang. Ya, ini berkaitan langsung dengan jihad, sehingga ini berpahala. Dan perlu kita ketahui, ya, Bapak, Ibu-ibu, bahwa jihad itu nanti pada akhir zaman, nggih, kalau ada orang mengatakan sekarang perang itu kan pakai pesawat, pakai bom dan yang lain-lain, untuk apa kuda, untuk apa panah, ya, maka jawabannya bahwa nanti, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti pada akhir zaman itu semuanya kembali kepada sesuatu yang asal, yang kuno. Jadi tidak ada lagi pesawat, tidak ada lagi bom, tidak ada lagi tembak, itu tidak ada. Nanti menjelang hari kiamat akan terjadi perang yang besar antara umat Islam dengan orang kafir, memakai pedang lagi, memakai kuda, memakai panah, seperti itu. Sehingga ini memang berpahala karena menguatkan dan mendukung jihad fi sabilillah, membela agama. Sedangkan olahraga-olahraga yang lain, sepak bola atau yang lain, bukan berarti haram, tidak, tetapi tidak berpahala secara zat. Ya, di sini maksudnya apa? Bahwa empat permainan ini adalah berpahala secara zatnya, secara langsung berpahala. Tapi kalau olahraga yang lain, permainan yang lain, itu ya mubah, boleh-boleh saja, tidak berpahala, tidak berdosa. Ya, tetapi kalau diniatkan untuk kebaikan, kesehatan juga bisa bernilai pahala. Ya, inti dan kesimpulannya tadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa bercanda, bermain-main dengan keluarga itu bukan sesuatu yang menyia-nyiakan waktu, akan tetapi sesuatu yang bernilai ibadah, termasuk iman dan amal soleh, amal kebaikan. Ya, kemudian waktu apa saja yang bisa kita manfaatkan bersama keluarga? Yang pertama adalah kita berusaha menyisihkan waktu bersama untuk kajian, mengaji, untuk taklim, ya, bersama-sama suami, bapak-bapak, istri, ibu-ibu, anak-anak, ya, ada waktu khusus untuk pengajian seminggu sekali, misalnya di hari Ahad, nggih, libur, ada waktu longgar, bareng-bareng, sareng-sareng ten masjid, tindak pengajian, kalih garwanipun, putra-putrinipun, niki harus ada waktu bersama untuk mengkaji, belajar ilmu agama. Ya, sebulan sekali, atau ya alhamdulillah kalau bisa setiap hari. Ya, ini harus ada waktu bersama. Karena mengkaji ilmu agama jelas banyak sekali keutamaannya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, melampah, numpak kendaraan, sareng-sareng mencari ilmu pengajian, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, sedanten semuanya gampil melebet suwarga, mengke di surga bisa berkumpul kembali keluarga, suami, istri, anak-anak, bapak, ibu, orang tua, bisa semuanya berkumpul kembali di surga. Akan tetapi kalau keluarga itu ya tidak meluangkan waktu untuk ibadah, tidak meluangkan waktu untuk mencari ilmu, ya bisa nanti di akhirat itu berpisah, ya berpisah, tidak berkumpul lagi. Ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ingkang artosipun yauma yafirru, nanti pada hari kiamat orang-orang itu akan yafir. Yafir itu lari, akan menjauh dari bapaknya, dari ibunya. Wa sahibatihi, dari istrinya dan dari anak-anaknya. Nanti pada hari kiamat akan pisah-pisah, akan lari, akan menjauh. Kenapa? Sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu, sebabnya karena tadi, karena tidak bersatu, tidak bersama-sama. Ya, suaminya rajin pengajian, istrinya tidak mau. Istrinya rajin pengajian, suaminya tidak mau, atau anak-anaknya tidak mau. Ya, di dunia mungkin bisa berkumpul, masih bisa bersatu, tapi nanti di akhirat akan terpisah-pisah, tidak akan bisa bersama-sama lagi. Ya, maka untuk menjaga kebaikan dan kebahagiaan keluarga dunia maupun akhirat, harus ada waktu yang diluangkan bersama-sama untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Ya, kemudian yang selanjutnya juga ada waktu ibadah bersama keluarga. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala banyak mensyariatkan kita itu ibadah itu berjamaah. Ya, ibadah itu berjamaah. Salat harus berjamaah, bapak dengan anak berjamaah di masjid. Ya, salat wajib 5 waktu. Ibu-ibu dengan putra dengan putrinya, dengan anak-anak perempuannya salat berjamaah di rumah. Ya, ibadah secara berjamaah. Terutama salat, ya. Salat ini merupakan tiang agama. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan, perlindungan, keteduhan. Iyub-iyub nanti pada hari kiamat itu panas. Sa'niki mawon, sa'niki matahari itu tesih jauh, ya, masih sangat jauh. Kita sudah merasa panas, musim kemarau agak panjang, ya, sumur-sumur kering, sawah-sawah juga kering, kita sudah merasakan tidak nyaman. Ini di dunia yang matahari masih jauh. Nanti pada hari kiamat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, matahari akan didekatkan di atas kepala kita sejarak 1 mil. Ya, 1 mil itu hanya berapa kilo saja di atas kepala kita. Ya denusyamsu yaumal kiamati kodromil. Ya, maka manusia semuanya panas, boten enten omah, boten enten payung. Ya, maka yang melindungi kita, yang memberikan keteduhan kepada kita adalah salah satunya amalan rajulun qalbuhu muallakun fil masajid. Tiang-tiang yang hatinya manahipun niku muallak, muallak niku terikat dengan masjid, seneng tindak masjid, suka dengan kegiatan-kegiatan di masjid, memajukan dakwah, memajukan kegiatan di masjid, ya, ibadah, sholat, pengajian senantiasa hadir. Ya, ini termasuk orang-orang yang mendapatkan keteduhan, termasuk ibu-ibu yang rajin pengajian juga akan mendapatkan keutamaan ini. Kemudian juga ada waktu membaca Al-Quran ya di rumah, sarang-sarang maus Al-Quran, apa mengkaji Al-Quran, melatih mengajari anak-anak Al-Quran. Ya, karena membaca Al-Quran pahalanya sangat besar, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Ya, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 pahala. Ya, ada waktu di rumah maus Al-Quran. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu seperti rumah hantu ya, rumah yang mati, rumah yang tidak hidup, dan rumah yang banyak syaitannya, dihuni oleh setan-setan kalau tidak dibacakan Al-Quran. Kemudian juga selain ibadah sholat, ibadah tadi membaca Al-Quran, ibadah puasa, sarang-sarang puasa misalnya Senin Kemis, sahur sarang-sarang, buka sarang-sarang. Ya, ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan, ada waktu luang ya, waktu bermain bersama, waktu berrekreasi bersama keluarga. Ini juga termasuk sesuatu yang baik, termasuk sesuatu yang harus diluangkan ya bersama keluarga kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam kehidupan beliau memberikan contoh bermain dengan keluarga, olahraga bersama keluarga ya, berrekreasi sesuai dengan kondisi beliau. Naam, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lomba ya, berlomba lari bersama Aisyah istri beliau. Ta'ali hatta usabikuki, mari kita lomba lari ya, Rasulullah bersama istrinya Aisyah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah yang pertama, karena pada waktu itu Aisyah masih kurus, Aisyah menang. Kemudian setelah itu lomba lagi pada waktu yang lain, Aisyah sudah gemuk, maka Rasulullah bisa menang. Ya, ini juga termasuk sunnah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga kebaikan dan keharmonisan keluarga, yaitu bermain bersama, rekreasi bersama keluarga sesekali dilakukan. Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kiat dan salah satu cara upaya untuk menjaga keharmonisan kebaikan keluarga kita yaitu dengan meluangkan waktu untuk mereka, dan salah satu apa amal kebaikan ya itu termasuk suatu ibadah kepada Allah, sehingga tidak boleh kita melupakan dan meremehkannya. Ya, sampai di sini sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan monggo silahkan. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.